السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على النبي محمد صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. والمقالة التاسعة والعشرون دوه إنكان كابين صنوليكور dawuh ingkang paling akhir saking kitab Nasihatul Ibad punika. Qala wa ibn Munabbih Wahab bin Munabbih nate paring dawuh. Sinten Wahab bin Munabbih punika? Wahab bin Munabbih punika kegolong salah setunggalipun tabi'in. Tabi'in niku tiyang ingkang menangi utawi sugeng wonten ing zamanipun para sahabat. Sugeng dalam keadaan Islam lan kapundhut nggih dalam keadaan Islam. Punika tabi'in. Nah, Wahab bin Munabbih punika lahir wonten ing zamanipun Khalifah Utsman bin Affan. Kinten-kinten wonten ing taun 300 Hijriah. Dados pancen mboten menangi sugengipun Kanjeng Nabi. Namung menangi sugengipun Utsman bin Affan. Lahir tahun 300 Hijriah, lajeng kapundhut tahun 111 Hijriah. Atus yuswanipun Wahab bin Munabbih tabi'in punika genep 80 tahun. Namun umur 80 tahun itu nggih sampun ngalamate kapundhut. Soalnya Kanjeng Nabi niku kapundhut yuswa swidak telu. Mila punika nggih umat-umatipun Kanjeng Nabi niku kathah-kathahipun nggih umuris monten meniki 70, 80. Nah, wonten sak dhuwure mulih niku nggih ingkang istimewa lah. Istimewa wonten ingkang umur 100 nggih wonten nanging mboten kathah. Namun kathah-kathahipun biasane nggih niku wis persiapan kados Kanjeng Nabi ya muni 70, 80 niku pun lumrahe semonten niku umuripun. Maktubun fit Taurati. Tertulis wonten ing kitab Taurat. Hadhil mawa'idus sab'atu wal 'ashruna. Ka 17 mau'idho utawi pitulikur nasihat. Wonten pitulikur nasihat ingkang kaserat teng kitab Taurat. Nah, wonten mriki dipun beber dening Wahab bin Munabih pitulikur nasihat kalau ingkang sepisan al-awwalu utawi ingkang sepisan. Man tazawwada fid dunya sara yaumal qiyamati habiballah. Man utawi sapane wong iku tazawwada lamun gelem nyiapke sangu sapa wong. Fid dunya ana ing donya. Sangu kangge napa? Sangu li safaril akhirati kangge perjalanan menuju akhirat. Nah, anggenipun sangu ngangge napa? Bitakwa kelawan nggawa takwa. Wa huwa utawi takwa yaiku ijtina bukul lima yukhafu minhu dararun fitini. Nggih punika nebihi napa kemawon ingkang dipun khawatiraken munculaken doror, munculaken bahaya, munculaken perkawis ingkang boten sae fitini ing dalam agami. Napa kemawon perkara sing dadosaken doror, boten dadosaken boten sae, dadosaken bahaya wonten ing masalah agami, punika dipun tebi, dipun wastani kelawan takwa. Napa kemawon ingkang ngakibataken doror, sami ugi doror utawi bahaya utawi kerugian wonten ing donya, utawi doror samangke wonten ing akhirat. Sinten tiyang ingkang purun sangu kangge perjalanan akhirat punika soro mongko wong iku dadi yaumal kiamati ana ing dina kiamat dadi iku habiballahi dados kekasihipun Gusti Allah. Wasani utawi ingkang kaping pindho dawuh ingkang nama angka kalih. Mantaro kal godoba soro fi jiwarillahi. Man utawi sapane wong iku taro kalamun gelem ninggal sapa wong. Al-godoba ninggal ing muring-muring, ing nesu, ing emosi. Soro mongko dadi sapa wong sing gelem ninggal muring-muring. Dadi iku fi jiwarillahi ana dadi tanggane Gusti Allah, maksudipun samangke mlebet wonten ing swarga. Qala alaihi salatu wassalamu Kanjeng Nabi paring dawuh, laisa syadidu bisur'ati. Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadabi. Ora diarani wong sing hebat, wong sing kuat. Bisur'ati sebab pinter gelut. Tiang ingkang hebat punika sanes tiang ingkang pinter gelut. Pinter gulat. Innama syadidu anangin sak temene wong sing hebat, wong sing kuat, yaiku alladzi yamliku nafsahu, wong sing iso nguwasani, mengendalikan nafsahu ing nafsune, ing awak dhewene wong iku mau. Indal ghadabi nalikane muring-muring. Tiang ingkang kuat, ingkang hebat punika nggih ingkang saged ngempet menawi ajeng muring-muring. Nah, iso ngempet iku berarti nggih hebat kuat. Ngempet nafsunipun. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam dipun riwayataken wonten dawuh sanes saking Kanjeng Nabi, qala man kaffa ghadabahu. Sapa wonge sing iso nahan ghadabahu ing karep muring-muring. Kaffallahu anhu adzabahu. Mongko Gusti Allah ya bakal nahan saking nyiksa tiyang kalawau. Nak iso nahan saking muring-muring nggih Gusti Allah nggih bakal nahan saking nyiksa. Wa talitsu utawi dawuh ingkang kaping 3 ingkang kasrat wonten ing kitab Taurat, mantaro kahubbal aishi fid dunya sora yaumal qiyamati aminan. Man utawi sapane wong taroka iku lamun gelem ninggal sapa wong hubbal aishi ing seneng urip maksudipun seneng urip nggih seneng foya-foya. Fi dunya ana ing donya. Bi alla yuhibbat tamattu afiha, yaiku kelawan ora seneng foya-foya ana ing donya. Wong sing mboten seneng foya-foya, hura-hura, bermewah-mewahan teng donya, sora yaumal qiyamati aminan. Mongko wong iku bakal dadi tiang ingkang aman, ai saliman, tegese slamet min adzabilahi saking siksane Gusti Allah. Menawi teng donya senengane foya-foya, hura-hura, namung nggih seneng-senengan tok. Nggih. Gusti Allah nggih menyiapke panggonane. Panggonane nggih punika panggonan siksa. Kosok wangsulipun ingkang mboten seneng foya-foya, mboten seneng hura-hura, mboten seneng bermegah-megahan, samangke nggih dipun siapaken panggenan wonten ing swarga, panggenan ingkang slamet min adzabilahi saking siksanipun Gusti Allah. Warabi'u utawi ingkang kaping sekawan, mantara kala hasada soro yaumal qiyamati mahmudan ala ru'usil khalaiki, sapa wonge sing gelem ninggal sifat drengki, sifat iri, soro yaumal qiyamati mahmudan, mongko wong iku bakal dadi wong sing pinuji ana ing dina kiamat, ala ru'usil khalaiki ing ngatasé makhluk-makhluk ingkang napa nggih ingkang istimewa sanesipun. Wis istimewa, ana sing luwih istimewa meleh. Terbaik dari yang terbaik. Mahmud dan pinuji. Qala sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi nate paring dawuh, iyyakum wal hasada. Menawi lafat setunggalipun lafat kok dipun rumiyini ini kelawan iya punika leh nekan leh ngat paring peringatan punika banget kedah dipun perhatosaken sanget jadi diwanti-wanti saestu menawi lafat dipun kawiti kelawan iya iyaka iyakum. Mila punika wonten ing Al-Qur'an surat Al-Fatihah lafalipun boten na'buduka, kula nyembah dewat panjenengan Gusti, nanging iyyaka na'budu, namung dateng panjenengan kula nyembah. Wa iyyaka lan namung dateng panjenengan kula nasta'in nyuwun pitulung. Lafalipun iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Niku nuduhaken bilih perintah nyembah, perintah nyuwun pitulung namung dhateng Gusti Allah punika perkawis ingkang wigatos sanget kedah dipun napa dipun tekanaken dipun wanti-wanti saestu. Nggih namung dhateng Gusti Allah. Semanten ugi punika iyyakum wal hasada wadya sira sangka sifat hasud, sifat drengki srei. Fa inna bani Adam krana temen setuhune anak lorone Nabi Adam. Inna ma qatala ahaduhuma. Yekti temen salah siji niku kepengin mateni sijine. Sahibahu ing sedulur sijine. Merga apa? Hasadan nggih merga drengki, iri, cerai. Qabil Habil punika terlibat wonten ing peristiwa saling napa kok saling peristiwa badhe membunuh niku wau nggih merga drengki, merga iri. Iku sifat ingkang saged munculaken pertumpahan darah salah setunggalipun nggih niki. Hasad, hasud. Merga royoan warisan, merga royoan jabatan, mergo napa kemawon anggere sampun muncul wonten sifat mempan gitu nanuneni gawake pedang. Perkara sepele nggih saged dados mola nggih ngoten niku kok lesan, lesan ra mempan gawa pedang. Ini sampun dipun contohke, dipun praktekke dampak negatif utawi pengaruh ingkang awon saking sifat drengki srai niki wau peristiwa Qabil kalian Habil. Wal khamisu utawi ingkang angka sekawan mantaraka hubbar riyasah soro yaumal qiyamati azizan. Sapa wonge sing gelem ninggal seneng tampil ke depan. Seneng mimpin. Aku ki wong hebat, kudune aku ki mimpin. Wong liyane kudu nang mburiku kabeh. Jebul perasaan ngoten mboten namung kula jenengan nggih. Wah, kudune aku sing mimpin. Akhire sak kampung rebutan do mimpin kabeh kepengin tampil ke depan, kepengin ketok paling hebat. Nek paling hebat kok terus dipuji-puji, disanjung-sanjung, terus diacungi jempol wong sak kampung, aku tak maju. Nah, zaman rumiyin niku para ulama akhlakipun niku tumbutan purun rebutan jabatan. Tumbutan purun rebutan jabatan. Anang yang menawi dipun paringi jabatan, mboten sela artu atosipun nggih gandeng aku dikon mimpin ya tak pimpin kelawan amanah, kelawan tanggung jawab. Nah ora dikongkon ya aku ora jaluk-jaluk. Kadang wonten sing jaluk-jaluk kepengin aku jadi pemimpin. Malah kata saat ini wujudipun. Kalau dereng dalem kalau wingi. Wonten setunggalipun rencang ingkang dados pengurus NU nggih kagungan pondok pikantuk dawuh saking setunggalipun sesepuh NU ngendika ngeten zaman dhisik iki NU iki pengurus-pengurusnya orang ada rebutan. Orang ini dikai amanah nembim ditampi. Nah orang dikai amanah orang rebut. Nah yang saya ini beda zaman iki. Saya ini mulai ngisor tekan dhuwur iki do kepengen ngerebut maju kabeh. Kepengen ngerebut maju kabeh. Wis kepengen ketok do ngetok. Gila terus kali dahulu ini kok mantaro kahu beriasa sapa wonge sing ninggal seneng tampil dadi pemimpin soro yaumal kiamati wong iku mongko bakal dadi azizan wong sing mulio. Wong sing mulio yaumal kiamati ono ing dino kiamat mulio munggu sinten luhur munggu sinten aindal malikir jabari ono ing sandingipun Gusti Allah. Nang dunya mboten rebut piye-piye ra kepengin tampil pripun-pripun. Iya nak tiga ijabatan yu tak tahu. Pun nak orang yu wis. Walaupun ini kok. Kalau kemutan. Setunggalipun. Dawuh. Engkang saya. Istilah Jawa ini pun ngeten. Umpamane wong dom rebutan maju. Aku milih mundur. Umpamane wong dom rebutan milih mundur. Aku milih maju. Contohnya ngeten, kadang menaikkan ngimami sholat, tau kan, nggih ngimami, wah, orang aku, wah, ojo lah, orang aku, udah mundur, kabeh rebutan. Nah, namun udah rebutan mundur, ya wes, mau tidak mau, ben selamat sholatnya, mimpin maju. Nah, yang menaik do rebutan maju, waduh rebutan aku sing dadi RT ne aku sing dadi wae ora aku wae wis rebutan maju kabeh pirang-pirang wong do rebutan jabatan. Ya wis do rebutan kono aku tak mundur. Niku, nak wong do milih maju aku tak mundur. Ana wong nak do milih mundur aku tak milih maju. Kula kemutan dereng dangu Jumat walau wingi. Kelarasan seminggu niki. Wektu Jumatan wonten ing masjid caket papan gereja kula. Ingkang khotib sak mestinipun punika dumugi jam 12 langkung dereng rawuh. Jamaah sampun klempak nanging khotbah dereng dipun milai. Takmir bingung. Saiki piye bisa ganti sapa ora ana penggantine? Akhiripun nggih khotibipun kala wau lajeng pados buku khotbah. Buku khotbah kan pun kathah saat niki ingkang sami dipun cetak munggah langsung khotbah. Pun pados buku khotbah kecetel terus nawari takmir-takmir sana sih pun, Pak, jenengan cek maju. Ojo-ojo aku ora iso. Oh, pindah ngantos tiang 6 kula ibu. Pindah mulai, ojo aku ora wis gak iso. Kabeh pun nyerah kabeh. Akhiripun Pak, takmir ingkang sampun kadung nyekel buku khotbah kala wau. Nggih diojo-ojo iki kanca-kancane, wis Pak, wae Pak sik maju. Gampang-gampang kok sampean gak iso. Kalau tinggal di sekitar pindang-pindang gak ya tak maju aja deh pun tinggal nyetel buku kalau enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun langsung maos alhamdulillah, hamdalah, lajeng sholawat, terus itu langsung ceramah. Wah, para jamaah sekarang ini para caleg, macam-macam nih kok dunia politik kotor, macam-macam pun ceramah. Ngantos kita harus belajar Islam secara benar. Wah, secara kafah, secara benar, jangan sepotong-potong, harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Klontenteni iki kurang rukun khotbah. Mesti ini pun tahmid, maos hamdalah, maos sholawat, wonten wasiat takwa, mesti ini pun saben khotbah niku. Khotbah nopo kemawon, khotbah Jum'ah, khotbah nikah, penjenengan pirsani menawi wonten nikahan, menawi ingkang khotbah, bah punika saking pegawai KUA mesti wonten juga sinten kemawon ingkang khotbah mesti wonten lafaz ittaqullah. Kula ngenteni kok ora metu wasiat takwane. Kula lajeng bisiki kalian tunggalipun takmir ingkang kala wau mboten purun minggah. Kula bisiki Pak mun pangapunten. Niki khotbahe kurang wasiat takwa dereng kula. Wah, anu Mas, jenengan lapor mawon kali seadan. Cek pun bisa nih kok, yuk lo parah nih. Pak Muadzin, yang mengapunten niki khotbah kurang rukun nih. Mesti nih wasiat takwa nangin ngantos saat ini dereng dipun waos. Mumpung durung terlambat, cupin jenengan minggah. Langsung Muadzin ini munggah di sini kali khotbah, Pak kurang wasiat takwa pun mudun. KTP nggih langsung dipun badanipun ceramah dhewe ngalor ngidul tekan politik tekan macam-macam kalau langsung marilah para jamaah kita bertakwa kepada Allah pun rampung ki piye kan wis kelonteni sik ya Allah sabar khotbah kedua engko tak delok khotbah kedua KTP lenggah minggah meleh khotbah kedua. Mesti ini pun dipun wiwiti kelawan tahmid, sholawat, wasiat takwa, nembe menawi wawasan ayat Quran, menawi awal kalau wawasan sampun mawas, sampun menawi dereng, yonah ayat Quran, wonten doa. Cepur ayat Quran, boten wonten, tahmid, boten wonten, sholawat, boten wonten, wasiat takwa, boten wonten. Lunggu, ngantep langsung marilah jemaah kita berdoa bersama-sama. Pun langsung Allahumma ya pun macam doa-doa ni tu. Duh, kalau mikir, aku piye carane? Aku melu solat ya jelas ora sah. Tak jari kewai. Yo sah ora sah kabeh bubar kabeh. Aku maju sudah di masalah. Maju iso wae nek mangke kan. Mangkel nih jelah ibu. Wagi wong aduh, ora wong kene malah dari goro-goro. Nah, kalau sakit mawon maju salah, mundur nggih salah. Bingung kalau sekembrong, terus piye naik, piye kalau bingung. Pilihan maju gue mesti KTP mangkel serik kali kalau orang maju jamaah nggih merasa kape. Wong khotbah kali Jumat niku satu paket. Menaik khotbah yang mboten sah, sholat Jumatnya nggih otomatis derek mboten boten sah. Kula mikir dangu, aduh, mriku tengah-tengah donga kula mboten ngamini mikir suwi iki. Ya Allah, pripun niki kula munggah apa pripun? maju mboten maju mboten. Nggih pun. Kepaksane kula ngizin kalih kalih ingkang andan amadin kula nyuwun wekdal. Niki kepaksa sanget. Pilihane salate sah napa mboten. Nggih mboten napa-napa. Kula nyuwun 1 menit mawon, wekdal 1 menit. Nggih pun kula langsung OTP rampung, kalau langsung nyekel mic, kalau umumnya bilih niki wau ceramai pun saya, ceramai, ceramah pidato nih saya. Nangin khotbah sedereng sah. Kurang ten kata yang kang kelewat sedoyo. Mila punika kula nyuwun wekdal mboten ngantos 1 menit kagem khotbah. Mboten ngantos 1 menit kagem khotbah. Pun para jamaah alhamdulillah sakit nampi nggih pinten-pinten jamaah nggih wonten ingkang sampun mangertos bilih kula mboten sah kula minggah mboten ngantos 1 menit khotbah rampung. Khotbah napa nggih namung rukun-rukun mawon. Namung maos tahmid, maos selawat, wasiat takwa, maos ayat Al-Qur'an, lajeng rukun paling akhir maos doa. Pun niku tok ingkang kula tetepi. Khotbah awal, khotbah kaping kalih pun rampung. Mboten ngantos 1 menit rampung azan iqomah. Lah wonten ing kasus punika, wonten kasus punika. Kula majune niki wau mboten mergo aku kepengin maju ben dialem mboten. Ben ketok pin napa nggih. Ketok unggul. Ketok istimewa, ketingal hebat mboten. Ya mergo niku wau mikir suwe wong KTP leh ndonga sanese amin. Gandeng dong mboten ngerti ya, kalau mikir ki aku nyelamat ke sholat, apa tak jar ke wae sholat ya. Mikir ya Allah, piye maju mboten, maju mboten. Terus maju nih, kalau ini kagem nyelamat ke jamaah. Lalu sekalian dari kalau umpamanya wong do rebutan maju, aku milih mundur. Menawi wong do milih mundur, kondisi mesti ini pun jamaahe selamat. Kok mboten wonten sing ngelingke, ini kepaksane kalau maju ngelingke. Wong do mundur kula maju, wong do maju kula mundur. Nah niku alhamdulillah khotbah mboten ngantos 1 menit saged nyelametaken salat Jumat wonten ing Jumat kala wingi. Mantaroka hubbar riyasah sora yaumal qiyamati azizan indal malikil jabbar. Wong sing gelem ninggal seneng marang kepemimpinan, marang kedudukan. Mongko wong iku ana ing dina kiamat bakal luhur ana ing ngersanipun pangeran. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala Kanjeng Nabi nate paring dawuh, "Ma min rajulin yata'azzamu fi nafsihi." Ora ana wong lanang suwiji sing ngegung-ngegungke awake dhewe, mulya-mulyake awake dhewe. Wa yaqtalu fi misyatihi lan sombong ana ing tumindak lan lakune. Illa laqiyallahu wa huwa alaihi wadbanu. Kejaba Allah mesti bakal nemoni wong iku dalam keadaan bendu, geting, nesu-nesu sinten Allah dateng tiang ingkang ngunggul-ngunggul ke awake dhewe, nyombong ke awake dhewe. Rawahul Imam Ahmad wal Bukhari wal Hakim. Hadis punika dipun riwayataken dening Imam Ahmad, Bukhari lan Imam Hakim. Wasa kisu utawi dawu ingkang kaping 6 mantaro kal fudula soro naiman fil abrori sapa wonge sing gelem ninggal luwih leluwihan. Mestinipun kita dipun perintah niku secukupnya, sakcukupipun sakedaripun. Nanging wonten ing mriki leluwihan. Leluwihan wonten ing napa fi dunia ana ing masalah donya minal kalami serupane saking guneman. Pakaian guneman, nampilipun wong kok seneng kakean guneman. Utawa seneng kakean bondo, numpuk-numpuk bondo. Utawa seneng kakean golek pangkat terus, golek kedudukan terus, golek jabatan. Wis entuk jabatan niki wah ketoke kurang keren aku. Golek meneliane sing ben keren, ben ketok hebat. Wis oleh wis kudune aku entuk jabatan pirang-pirang sing wong dadi takjub marang aku. Wa ghairi dzalika lan sana-sana sipun minal mubahati saking perkawis napa kemawon ingkang dipun keparengaken. Mestinipun nggih mboten napa-napa kita golek bondo akeh mboten napa-napa. Ngomong kathah nggih mboten napa-napa. Golek jabatan sik kathah nggih mboten napa-napa. Ananging Allah titupi fil maksiati wal ghaflati. Nanging menawi kala wau sedaya ndadosaken kita kok malah tiba dhateng maksiat. Tiba dhateng lali marang perintah-perintahipun pangeran. Soro na'iman fil abrori, tiang engkang purun ninggalakan sedaya kalawau, leluwihan kalawau na'iman fil abrori, bakal merkoleh kenikmatan, ini kok dipun jembarakan rezekinipun fil abrori, sesarengan kalian tiang engkang saya kabeh, ngaibun Allah subhanahu wa ta'ala. Wasab yang utawi dawuh engkang kaping pitu wonten ing Taurat, mantara kal khusumata fid dunya soro yaumal qiyamati minal faizina. Sapa wonge sing ninggal permusuhan fid dunya ana ing donya, ninggal perselisihan, pertengkaran ana ing donya, soro yaumal qiyamati mongko bakal dadi sapa wong iku mau ana ing dina kiamat minal faizin, termasuk wong sing do bejo-bejo kabeh. Ai annajina, tegese wong sing padha slamet. Wadzafirina bil khairi, lan bakal termasuk wong sing berkulih kesaenan. Mila punika leres dawuhipun Kanjeng Nabi, mantaro kal miroa wa huwa mubtilun. Sapa wong sing ninggal perselisihan utawi perdebatan. Aku ra gelem debat, ra gelem engkel-engkelan. Wa huwa mubtilun. Dalam kondisi aku ki salah. Aku salah, mula kuwi aku ra gelem engkel, ora gelem ngengkel. Kadang menawi kecekel polisi sing asli nggih mun salah, kula umpami tetap nabrak lampu merah, terus lampu merah tabrak dicekel polisi, ngengkel kula wis. Mestine salah ya, sampun nggih Pak, salah. Nah niki posisi salah, terus kula mboten purun debat. Ora usah debat, wong aku yo pancen salah kok, ngopo tak debat. Ngopo aku nopo? Bantah-bantahan. Oh, ngakui pancen salah, tak aku ini salah. Tiang ingkang purun kados mekaten, bunia lagu baitun fi robatil jannati, mongko bakal din bangunake. Kanggone wong iku mau baitun, yaiku omah. Fi robatil jannati, ono ing pinggiri, ono ing empere swargo. Panggunaannya gitu, ono pinggir-pinggiran ya, swargo pinggir-pinggiran. Ini kanten pancen salah. Salah, nanging mboten purun ngengkel. Sajengi pun waman taroka huwa muhibbun, sapa wong sing ninggal perdebatan, ra gelem ngengkel, ra gelem debat, ra gelem bantah-bantahan. Padahal mestine bener, kula niku bener mestine. Bener. Nanging alah aku bener lah, senajan ngono ya aku wis moh engkel-engkelan. Ra ono pentinge, ra ono untunge. Kagem tiang kalau bunia lagu baitun fi wasatiha, mongko bakal dipun bangunaken setunggalipun griya fi wasatiha ana ing tengah-tengahe swarga. Wa man hasana khuluquhu, lan sapa wonge sing ngapik-ngapik akhlake, dunia lagu baitun fi a'laha, nah akhlake apik tenan, wong iku mau bakal dipun bangunake omah fi a'laha ana ing derajat paling dhuwur saking swarga. Wanta minu taring kang kaping 8 menajengaken minjang malih. Sampun semanten, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqi kullihim. Huwa al-habibu الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارجع عنا.